طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها الحذر من الخلوه بالنساء التي يخشى منهن الفتنه. جندرا فائده dari surat Yusuf adalah hati-hati dari khalwat dengan wanita. Allati yukhsha minhunna al-fitnah, yang dikhawatirkan fitnah baginya. Al-hadhar aydan min al-mahabba allati yukhsha dararaha, dan juga hati-hati dari rasa cinta yang dikhawatirkan madaratnya. Fa'inna imra'atal aziz jara minha ma jara, karena imra'atul aziz, istri sang raja, terjadilah apa yang terjadi, mencintai Nabi Yusuf AS. Bisabab tawahidih Abi Yusuf, dengan sebab menyendirinya dengan Yusuf. Wahabbaha syadidlah, dan imra'atul aziz sangat mencintainya. Nah, allazi ma taraka hatta rawadatu tilkal murawadah, yang mana imra'atul aziz tidak meninggalkannya sampai mencintainya, atau Nabi Yusuf Naam alaihissalatu wassalam berkhalwat di situ karena suaminya enggak ada, sampai-sampai imra'atul aziz mencintainya. Tsumma kadzabat alaih, kemudian imra'atul aziz berdusta. Nah, bikin opini. Fasujina bisababia muddatan tawilah. Maka Nabi Yusuf AS dipenjara dengan waktu yang sangat lama. Nah, 7-10 tahun lamanya. Lama, gara-gara perempuan dipenjara. Ya, lama sekali. Ya, enggak salah lagi. Udah difitnah, tidak salah, penjara tahunan. 7 tahun, 10 tahun. Ya, belum tambahan yang lain. Allahul musta'an. Berat seperti itu, penjara. Di sini al-hadar min al-khalwat bin nisa allati yukhsha minhunna al-fitnah, berkhalwat dengan perempuan yang dikhawatirkan fitnah. Nah, kawannya kebalikannya adalah dalam keadaan tidak dikhawatirkan fitnah atau kondisinya kondisi darurat. Nah, seperti pengobatan atau yang lainnya. Nah, dengan syarat ada mahramnya. Ya, maka labas. Tidak mengapa, dengan kondisi darurat dalam artian dari pengobatan atau yang semisalnya. Juga al-mahabbah, rasa cinta yang dikhawatirkan malah membahayakan ini dia. Kalau sudah mendarah daging, sudah berbahaya, bisa terjadi terlalu cinta lebih dalam. Qad syaghafaha hubba. Nah, imra'atul aziz sudah tertutup dirinya dengan rasa cinta kepada Nabi Yusuf AS. Ini nah yang sangat membahayakan pada seseorang. Dan ini berat, fitnah-fitnah sepertinya berat. Waliyadzubillah. Ya, fitnah perempuan itu berat. Fitnah harta juga berat. Tidak ada jaminan bagi kita. Kita ini orang-orang lemah. Waliyadzubillah. Fa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billah.